Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha du'a'un lil mayyit. Rukun sholat mayyit yang ke-6 adalah mendoakan mayyit. Dan rukun ini adalah rukun yang menjadi tujuan utama dari sholat. Rukun-rukun selainnya itu sebenarnya sebagai pendahuluan dari rukun ini, karena memang tadi bahwa tujuan utama sholat mayit adalah mendoakan mayit. Dan untuk mendoakan mayit ini tidak ada aturan khusus, yang penting kalimat yang diucapkan mengandung doa ya. Yang penting mengandung doa, dan doanya harus berhubungan dengan akhirat, tidak boleh berhubungan dengan dunia. Misalkan mendoakan mayit dengan Allah maghfir lahu, ya Allah ampunilah dia, Allah marhamhu, ya Allah berilah rahmatmu kepadanya, atau Allahumma lutuf bihi, berilah kelembutanmu kepadanya. Jadi doa yang berhubungan dengan dunia itu tidak diperbolehkan atau tidak sah ya untuk mendoakan mayit, kecuali kalau hal itu bisa sampai ke akhirat. Jadi mendoakan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi tetapi bisa berpengaruh pada akhirat, contohnya doa Allahumma qdi dainahu, ya Allah lunasilah hutangnya. Jadi mendoakan hutang lunas itu sebenarnya termasuk doa dunia, doa yang berhubungan dengan dunia. Tapi karena perlunasan hutang mayit ini bisa berpengaruh pada ringannya siksa di akhirat, maka hal itu boleh ya, hal itu boleh. Jadi mendoakan mayit dengan hal-hal duniawi itu tidak boleh, kecuali kalau hal itu berhubungan dengan akhiratnya, berhubungan atau berdampak pada akhirat, di akhirat. Du'aun limayitin bihususihi. Jadi mendoakan mayit ini harus mengkhususkannya, ya, mengkhususkan mayit. Tidak boleh mendoakan dengan doa yang umum. Hal ini karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza shallaitum 'alal mayit fa'ahlisu lahu du'a." Jika kalian mensolati jenazah, maka khususkanlah doa kepadanya. Jadi Nabi memerintahkan kepada kita untuk mengkhususkan doa kepada mayit. Jadi tidak cukup mendoakan orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan ya. Walaupun mayit itu tergolong di dalamnya. Jadi mendoakan mayit kalau diganti dengan mendoakan seluruh umat, seluruh orang-orang yang beriman, itu tidak cukup. Tidak cukup walaupun mayit tersebut masuk di dalamnya. Walaupun ada juga pendapat yang memperbolehkan ya, ada pendapat yang lemah yang memperbolehkan mendoakan mayit secara khusus diganti dengan mendoakan orang-orang yang beriman. Itu ada yang memperbolehkan. Dan mayit yang bersangkutan itu masuk di dalamnya. Juga ada juga pendapat yang juga lemah yang mengatakan bahwa doa kepada mayit itu hukumnya tidak wajib ya, hukumnya tidak wajib. Ini tentunya pendapatnya lemah. Walau tiflan, rukun sholat yang berupa doa kepada mayit ini harus dilakukan walaupun mayit yang disolati adalah anak kecil. Akan tetapi melihat keterangan nanti, terkhusus untuk anak kecil ini tidak mendoakannya secara khusus ya, tapi nanti akan dijelaskan bahwa anak kecil itu boleh mendoakannya, boleh juga mendoakan orang tuanya. Di dalam kitab Tuhfah Ibnu Hajar menjelaskan bahwa mengapa kita harus mendoakan anak kecil padahal dia dipastikan masuk surga, Jadi anak kecil dari pasangan suami istri yang beragama Islam itu di dalam syariat mereka nanti dipastikan masuk surga, dipastikan masuk surga. Tetapi di saat mereka meninggal, kita masih berkewajiban mendoakannya. Mengapa masih berkewajiban? Karena supaya derajatnya di surga itu semakin tinggi. Jadi kita tahu bahwa di surga itu ada beberapa tingkatan, ada beberapa derajat. Jadi setiap kita mendoakannya, maka derajatnya di surga semakin tinggi. Hal ini sama seperti para nabi. Ya, para nabi walaupun mereka dipastikan masuk surga, tetapi kita juga masih ada kesunahan mendoakannya. Seperti halnya bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu hakikatnya adalah kita mendoakan beliau walaupun beliau sudah dipastikan masuk surga, karena alasannya tadi ya, supaya derajat beliau di surga itu semakin tinggi dan semakin tinggi. Lalu ada penjelasan dari ulama lain, Al-Adri'i, yang mengatakan bahwa hal ini mengecualikan selain mukallaf, ya, mengecualikan selain mukallaf. Kalau menurutnya, yang paling mendekati kebenaran bagi yang belum mukallaf itu tidak didoakan, ya, tidak didoakan. Namun penjelasan dari Adri'i tadi itu dianggap sangat aneh sekali oleh Ibnu Hajar. Sangat aneh sekali karena memang alasannya seperti tadi, walaupun orang yang belum mukallaf itu tidak memiliki dosa sehingga masuk surga, tetapi doa itu bisa menambah derajatnya, ya. Jadi penjelasan Adri'i yang tidak mengharuskan mendoakan mayit yang belum mukallaf itu sangat mengherankan menurut Ibnu Hajar. Kemudian ulama yang bernama Al-Ghazi itu memastikan bahwa keterangan Al-Adri'i ini adalah keterangan yang salah, yang jelas-jelas salah. Lalu Al-Bujairomi menjelaskan tentang tanggapan itu, tanggapan Al-Ghazi atas pendapat Al-Adri'i. Bujairomi mengatakan bahwa pendapat Adri'i itu salah kalau memang dimaknai tidak membaca doa di takbir yang ketiga, ya, tidak membaca doa di takbir yang ketiga, baik doa kepada mayit sendiri atau doa kepada orang tuanya. Kalau memang yang dimaksud seperti itu, maka penjelasan itu jelas salah. Sebab sholat mayit itu bisa batal dengan mengosongkan takbir ketiga dari doa, ya. Jadi kalau di takbir ketiga tidak membaca doa, maka sholatnya batal. Tetapi kalau yang dimaksud dengan pendapat Adri'i tadi adalah tidak tertentu mendoakan anak kecil, ya, tetapi diperbolehkan mendoakan anak kecil tersebut atau orang tuanya, maka pendapat itu jelas tidak bisa disalahkan. Jadi Adri'i mengatakan bahwa mendoakan mayit itu mengecualikan anak yang belum mukallaf, ya, atau orang-orang yang tidak mukallaf. Itu kalau diarahkan, kalau pendapat itu diarahkan bahwa doa kepada anak kecil itu tidak tertentu kepadanya, tetapi boleh kepadanya, boleh juga orang tuanya. Kalau diartikan seperti itu, berarti jelas, ya, berarti jelas bahwa pendapatnya tidak salah. Doa itu dengan kalimat semisal binahwi Allahumma firlahu, dengan semisal Allahumma firlahu, terjemahnya ya Allah berikanlah ampunan kepadanya, warhamhu ya Allah berikanlah kasih sayangmu kepadanya, ba'da salitatin, doa kepada mayit ini tempatnya adalah setelah tampir yang ketiga, fara yujzi'u ba'da wairiha qat'an, kalau tempatnya di setelah takbir yang ketiga, maka doa mayit ini tidak boleh dibaca di selain takbir yang ketiga. Dan ini hukumnya qot'an ya. Qot'an artinya tidak ada perbedaan antara ulama. Jadi semua ulama sepakat bahwa tidak boleh membaca doa mayit di selain takbir yang ketiga. Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' menjelaskan bahwa ketentuan ini, penempatan doa mayit di takbir yang ketiga ini, tidak ada alasan yang pasti secara akal ya. Tidak ada alasan yang pasti secara akal, secara logika. Ini hanya mengikuti saja, mengikuti Nabi dan para sahabat dan para ulama-ulama terdahulu. Jadi dikarenakan mereka mendoakan mayit di takbir yang ketiga, maka kita mengikutinya. Tidak ada alasan yang logis, tidak ada alasan yang pasti. Dan itu memang banyak sekali di dalam hukum fikih ya. Ada istilah ta'abudi. Ta'abudi itu kita mengerjakan suatu ibadah walaupun tidak mengetahui alasan dari ibadah itu, mengapa Allah mensyariatkan itu. Kadang ulama memikirkan suatu hukum itu sudah mentok pikirannya, masih belum menemukan alasannya. Kalau yang jenis seperti itu biasanya diistilahkan dengan ta'abudi. Wa yusannu ayukfira minad du'a ilahu. Jadi kesunahannya tidak hanya mendoakan saja, tetapi juga memperbanyak ya, memperbanyak doa kepada mayit. Jadi semakin banyak doa kepada mayit, maka semakin sunnah hukumnya. Namun tentunya banyaknya doa ini terbatas dengan selama tidak ada kekhawatiran mayatnya berubah. Mayatnya berubah, sudah membusuk. Kalau ada kekhawatiran seperti itu, maka hukumnya wajib ya, wajib mendoakan mayit sesuai dengan kewajiban saja. Jadi kekhawatiran perubahan mayit itu bisa merubah hukum kesunahan memperbanyak doa. Wa ma'thuruhu afdalu ya, wa ma'thuruhu afdalu. Doa yang diriwayatkan dari Nabi, doa yang pernah dibaca oleh Nabi itu lebih utama ya, lebih utama bila dibandingkan dengan doa-doa yang lain. Dan ini riwayatnya banyak sekali. Namun wa aulahu ma rawahu Muslimun anhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dari berbagai riwayat doa yang pernah dibaca oleh Nabi, yang paling utama adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa itu berbunyi wa huwa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa'afihi. Ini doanya cukup panjang ya. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah ampunanmu kepadanya. Jadi doa meminta ampunan, doa meminta ampunan itu tidak selalu karena ada dosa ya. Meminta ampunan itu tidak terikat dengan adanya dosa. Artinya meminta ampunan itu terkadang ditujukan untuk menambah derajat kedekatan hamba kepada Allah ya. Saya ulangi bahwa doa meminta ampunan itu tidak selalu terkait dengan ada atau tidaknya dosa, karena terkadang meminta ampun kepada Allah itu bisa menambah derajat kedekatan hamba kepada Allah. Karena kita tahu bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu di setiap harinya meminta ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Jadi ada riwayat yang mengatakan setiap hari 24 jam itu Nabi meminta ampunan kepada Allah sebanyak 100 kali ya. Dan kita tahu bahwa Nabi itu tidak memiliki dosa karena dosanya sudah diampuni oleh Allah. tanpa Nabi meminta pun dosa Nabi sudah diampuni oleh Allah. Warhamhu, dan berikanlah kasih sayangmu kepada mayit. Wa'fu anhu, dan ampunilah dosa mayit. Jadi antara afu dan maghfirah itu terjemahnya sama ya, mengampuni. Ya, terjemahnya sama mengampuni. Akan tetapi kalau dipandang dari sisi makna asli, makna lugat yang asli, itu berbeda ya. Karena kata maghfirah itu diambil dari kata ghafru yang bermakna menutupi. Kalau kata afu diambil dari mahmu yang bermakna menghapus. Jadi maghfirah itu menutupi, kalau afu itu menghapus. Itu makna aslinya. Dan sesuatu yang ditutup itu belum tentu dihapus ya. Begitu pula sebaliknya, sesuatu yang dihapus itu belum tentu ditutup. Contohnya semisalkan ada orang yang nanti di akhirat dia dihisab, dia dihitung amalnya di depan orang-orang lain ya. Di depan orang-orang lain, lalu kemudian dosanya diampuni. Itu kan berarti ada dosa yang diampuni tetapi tidak ditutup karena diperlihatkan ke banyak orang. Atau doa yang ditutup kemudian dihilangkan. Jadi antara menutup dan menghapus itu tidak ada saling keterkaitan. Namun dua makna itu hanya memandang makna aslinya saja. Karena kalau maghfirah dan afu ini disandarkan kepada kedermawanan Allah, maka hal itu maknanya sama ya. Sebab setiap Allah menutupi dosa seseorang, maka Allah menghapusnya, maka Allah mengampuninya. Jadi intinya dua kata ini, maghfirah dan afu ini, maknanya sama. Maknanya hanya berbeda dari sisi makna lugatnya saja, dari sisi makna bahasanya saja. Karena tadi yang satu makna aslinya adalah menghapus, yang satu menutupi. Wa'afihi, dan berilah dia kesehatan. Ini makna biasanya diartikan dengan kesehatan. Tapi kalau ini diartikan ke mayit itu tentunya salah ya, karena sudah meninggal pastinya tidak bisa diartikan dengan memberi kesehatan. Jadi yang dimaksud wa'afihi di dalam doa mayit adalah ya Allah berikanlah nikmat-nikmat kepadanya. Jadi nikmat-nikmat Allah kelak yang diberikan di surga itu kita mendoakan mayit supaya Allah memberikan nikmat-nikmat yang disediakan di surga nanti. Wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah hidangannya. Jadi nuzul ini hidangan ya. Akrim mana asalnya adalah memuliakan, tetapi yang dimaksud adalah memperbanyak, membesarkan. Ya Allah, perbanyaklah hidangan yang kau berikan kepadanya di akhirat nanti. Jadi kata nuzul ini di dalam beberapa kamus memiliki harokat yang berbeda. Maknanya hidangan ya, hidangan yang diberikan kepada tamu. Jadi hidangan yang khusus diberikan kepada tamu itu bahasa Arabnya nuzul. Namun seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di dalam beberapa kamus ternyata harokat nuzul ini berbeda. Dalam kamus Al-Muhtar harokatnya nuzul sama seperti kuflun dan dijamakkan dengan kata anzal. Tetapi di kamus yang lain, di kamus Al-Misbah, itu harokatnya nuzul ya. Mohon maaf tadi salah ya. Kalau di Muhtar itu huruf ja berharokat sukun, jadi bacanya nuzilahu, wa akrim nuzilahu. Tetapi di Misbah harokat huruf ja itu dhammah, jadi nuzulahu. Intinya bisa dua ya, bisa nuzul, bisa nuzil. Zaknya bisa disukun, bisa dhammah. Kalau yang di kitab Misbah itu yang berharokat dhammah itu sama dengan ayat di surat Al-Waqi'ah kalau tidak salah ya. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Jadi setelah Allah menceritakan siksa-siksanya kepada orang-orang kafir di akhirat nanti, di neraka nanti, lalu Allah bersabda hadza nuzuluhum yaumaddin. Ini adalah hidangan bagi mereka kelak di hari kiamat, ya, kelak di akhiratnya. Wawasi madkholahu, dan lebarkanlah tempatnya, lebarkanlah tempatnya. Jadi madkhol ini sebenarnya adalah masdar mim, tetapi bermakna isim makan, ya, tempat mayit, ya, lebarkanlah tempat mayit. Ini yang dimaksud tentunya adalah kuburan atau makam, ya, lebarkanlah makamnya. Jadi nanti di dalam kubur itu, kalau menurut penjelasan dari kitab salaf, seorang yang ada di dalam kubur itu kuburnya akan diperluas hingga sejauh mata memandang, ya, hingga batas pandangan mata, jadi sangat lebar sekali. Dan itu terkhusus bagi orang-orang yang meninggal di tempat tinggalnya sendiri. Kalau orang meninggal di saat dia merantau, dimakamkan di selain desanya, di selain tempat tinggalnya, maka lebar makamnya, lebar pemakamannya itu nanti selebar tempat pemakaman hingga tempat tinggal, ya. Jadi lebarnya itu selebar tempat pemakamannya hingga tempat tinggalnya. Jadi tergantung, kalau meninggalnya jauh dari tempat tinggalnya, maka sangat lebar sekali nanti sangat lebar. Dan ini tentunya kita tidak bisa menjelaskan dengan detail, ya, karena memang belum pernah merasakan dan belum tahu. Kalau ingin tahu, ya mati dulu. Waksilhu bilma'i waksilhu bilma'i wasalji wal barati, dan basuhlah dia dengan air, salju, dan barotnya. Di doa ini kita akan teruskan di video setelahnya. Wallahu a'lamu bisawabi.